على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا حكمة لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekarang sampailah kita kepada tujuan utama di dalam membaca kitab ini, yaitu kita membaca kata mutiara daripada Luqman al-Hakim. Hikmatul Luqman, kata-kata bijak Luqman. Apa sih artinya kata bijak itu atau kata mutiara itu? Al-hikmah fil asal masdarun minal ahkam. Minal ihkam, ahkama yuhkimu hikmatan. Jadi masdar daripada ihkam. Wahuwa al-itqan fi ilmin aw amalin aw qawlin aw fiha jami'an. Artinya hikmah itu adalah betul-betul akurat keilmuannya atau amalnya atau perkataannya atau kesemuanya ada di dalamnya. Itu namanya hikmah. Jadi hikmah itu adalah suatu anugerah yang sangat besar. Di mana tatkala suatu hikmah itu diberikan kepada perkataan seseorang, perbuatan seseorang, maupun di dalam amaliyahnya, maka amaliyah tersebut, perkataan tersebut, tindakan tersebut menjadi tindakan yang sangat akurat untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Waqad dzukirat fil Qur'ani fi ayatin katsirah, dan kata hikmah ini di dalam Al-Qur'an telah disebutkan di dalam banyak ayat. Wa fusirat fi kulli ayatin bima yunasibu mauridaha wa siyaqaha, dan ditafsirkan di dalam setiap ayat kata-kata hikmah itu dengan yang sesuai dengan sighahnya, bentuk kata-katanya, bentuk ayatnya. Wa balaghat jumlatul aqwal fiha kama dzakarul allama al-alusi fi tafsirih 29 qawlan, dan telah sampai bilangan daripada pendapat-pendapat ulama mengenai arti dari kata hikmah, maksud daripada kata hikmah sebagaimana disebutkan oleh al-allama al-alusi di dalam kitab tafsirnya, itu 29 pendapat. Wa qala inna ba'daha gharibun min ba'din, antara satu dengan yang lainnya ada kesamaan arti. Wa anna ba'dahum addal akthar minha istilahan aw itisaran ala ma ra'ahul qa'im fardan mahma muhim fardan muhimman min al hikmah. Dan bahwasanya sebagian daripada ulama banyak yang menghitung darinya baik secara istilah atau secara ringkas tergantung kepada pendapat orang yang menafsirkannya. Baik secara persatuan atau kepentingan dengan hikmah tersebut. Wal ma'na al-munasib fi tafsiriha fi qawlihi ta'ala fi surati Luqman. Kemudian dijelaskan sebagian contohnya. Arti daripada kalimat hikmah dalam Al-Quran. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata. Dan telah kami berikan Luqman hikmah itu. Annaha wad'ul asyar fi mawdi'iha. Awil isaba fil qawli wal amal. Yaitu meletakkan sesuatu, asya. Wad'ul asya, bukan asyar, asya. Wad'ul asya, meletakkan segala sesuatu fi mawadi'iha, pada tempatnya masing-masing. Awil isaba fil qawli wal amal, atau melakukan suatu tindakan yang benar atau berkata dengan perkataan yang benar. Aw itqanu syai' ilman wa amalan, atau melakukan sesuatu dengan benar secara ilmiah dan secara pengamalannya. Awil aql wal faham wal fatinah, atau hikmah itu bisa berarti kecerdasan, kecerdikan, pemahaman. Aw ma'rifatul mawjudat wa fi'lul khairat, atau berarti juga mengetahui dengan segala hal yang ada dan melakukan segala macam kebaikan. Awil qaul alladhi yata'idhu bihin nas wa yatanaqalunahu lil'id wal 'id ibar. Atau hikmah itu merupakan sebuah perkataan yang jikalau didengar oleh manusia akan mendapatkan sebuah nasihat dengannya dan dinukil oleh banyak orang dengan tujuan supaya memberikan nasihat kepada orang lain. Au ma yazidu minal qulubi wahju hubbid dunya, atau diartikan juga kata hikmah itu yang menambah di dalam hati-hati kejauhan daripada cinta kepada dunia. Au ma'rifatu haqa'iqil asya ala qadri taqatil bashariyah, atau diartikan juga untuk mengetahui segala sesuatu dengan hakikatnya tergantung kepada kemampuan manusia. Au qawlin muhkamin balighin yahtawi ala mahasini sifat wa syara'ifil ulum wa qara'imil afal. Atau suatu perkataan yang sangat-sangat bijak yang mengandung kepada sifat-sifat yang baik, ilmu-ilmu yang mulia, tindakan-tindakan yang mulia. Au ma tukammilu bihin nufus minal ma'arif, atau yang dapat menyempurnakan nafsu seseorang daripada pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengannya. Wa in syi'ta qulta, kalau engkau mau juga diartikan hikmah itu adalah hiya al-manhajul qawim, yaitu cara yang lurus. Was-siratul mustaqim, cara yang lurus, alladzi manittaba'ahu sa'ida wahtada, yaitu yang siapapun yang mengikutinya dia akan bahagia dan akan mendapatkan petunjuk karenanya. Fa'tiqadihi, baik itu dalam keyakinannya. Wa khuluqihi, maupun dalam moralnya, akhlaknya. Wa qawlihi, maupun dalam perkataannya. Wa amalihi, maupun dalam tindakannya. Wa sulukihi, maupun dalam suluk kesehariannya. Nahwal khaliq wal makhlukin, baik kepada sang pencipta maupun kepada makhluk. Summa hiya samratu ilmin wa ma'rifatin wa yaqdatin wa fitnatin iksisa lil haqa'iqi wa tajarubi. Kemudian hikmah itu keluarnya itu berasal dari apa? Kok bisa ada hikmah gitu? Tentunya memang datangnya dari Allah ya. Disebutkan kan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa diberikan hikmah, maka berarti dia itu telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, anugerah yang sangat banyak. Disebutkan juga di dalam ayat lain, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah." Hendaknya kalian itu berseru kepada seluruh manusia menuju jalanku dengan cara yang hikmah. Apa ya hikmah itu? Hikmah itu adalah uslub, cara, cara yang baik. Cara yang jikalau kita gunakan cara itu untuk menasihati orang, orang itu akan ikut nasihat kita. Gitu. Cara kalau kita gunakan untuk menasihati seseorang, maka orang itu langsung akan terjerat dengan nasihat kita. Cara jikalau kita gunakan cara tersebut untuk menasihati orang, maka orang itu pasti akan melaksanakannya tanpa ada rasa sakit hati, tersinggung, dan sebagainya. Itu hikmah namanya. Nah, jadi hikmah itu didapatkan kebanyakannya, kalau bukan wahbi, bukan diberikan daripada Allah Ta'ala, maka itu kebanyakan didapatkannya itu dengan cara banyak membaca daripada pengalaman-pengalaman orang yang bijak. Pengalaman-pengalaman para da'i. Seperti yang selalu saya ceritakan, di dalam cara berdakwah kan disebutkan oleh Imam Syafi'i, an-nasihah amaman nas fadihah. Kalau kita nasihati orang di depannya orang banyak, itu bukan nasihat, tapi sebuah perlakuan, sebuah perbuatan yang membuat malu orang. Enggak bakal diterima. Juga Ustaz sering contohkan kepada kalian ceritanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika memberi nasihat kepada orang tua. Di mana orang tua itu di dalam melaksanakan wudu salah. Bahkan salahnya itu salah yang fatal. Akhirnya apa? Coba orang tua itu langsung ditegur oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Apalagi dengan cara yang tidak baik, misalnya, kamu ini gimana sih, orang tua enggak bisa wudu. Sudah tua enggak bisa wudu lagi. Tambah marah dia. Nah, tapi lihat bagaimana dengan cara yang bijak Sayyidina Hasan itu memberitahukan kepada orang tua itu dengan cara beliau itu memerintahkan adiknya untuk supaya berwudu seperti wudunya orang tua itu di hadapan orang tua tersebut. Sehingga ketika si Sayyidina Husain ini berwudu dengan wudu seperti orang tua tersebut yang salah, maka ditegur dengan suara yang keras. Sehingga suara yang keras daripada Sayyidina Hasan memantik perhatiannya orang tua itu. Kamu itu gimana sih, Sin? Masa kamu wudu salah? Wudu yang benar itu bukan begini. Ini bukan yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan Nabi SAW itu begini loh. Lihat loh. Lihat bagaimana saya berwudu. Dilihat Sayyidina Husain. Orang tua itu juga melihat. Begitu dia melihat, oh ternyata wudu yang selama ini saya laksanakan ternyata salah. Gitu lah. Langsung saat itu juga, mulai saat itu juga, langsung si orang tua setelah si Hasan Husain pergi, dia ambil wudu lagi. Nah, itu diantara cara hikmah. Nah, jadi hikmah itu bukan semua orang. Jadi berapa banyak da'i, tapi bukan semua da'i diterima. Berapa banyak ustaz, tapi bukan semua ustaz itu bisa memikat kepada murid-muridnya, santrinya. Agar apa? Kalau gak ada hikmah, maka dia itu tidak bisa langsung diterima dakwahnya itu. Jadi harus ada hikmah. Gitu. Hikmah itu sebuah cara. Cara berkata, cara berbuat, cara menasehati supaya orang itu tunduk dengan nasihatnya. Itu hikmah. Gitu. Jadi ketentuannya, secara kesimpulannya, secara global, hikmah itu seperti itu. Gitu. Itu artinya, utwila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'izatil hasanah. Kemudian, warabtun bainal muqaddamat, bainal muqaddimat wa nata'ij, wastimbat wa qiyas, lil asbah ala al asbah. Nah, jadi, yang namanya hikmah itu, dipetik oleh orang selanjutnya, itu daripada pengalaman orang lain, atau pengalaman dirinya sendiri. Faham? Dengan banyak membaca, kita bisa banyak dapat hikmah. Dengan kita belajar kepada apa yang telah kita laksanakan ketika kita dakwah dulu, berarti juga kita mendapatkan banyak hikmah. Itu. Dan dikiaskan, mungkin ada suatu perbuatan yang tidak sama persis, tapi kalau seumpama dilakukan juga di dalam perbuatan yang semacam itu, mungkin akibatnya juga seperti yang dulu. Gitu. Akhirnya dia melakukannya. Itu juga termasuk hikmah. Gitu. Waqad takunu samratu ilhamin ilahiyyin. Nah, ini. Tapi bukan semuanya itu kasbi. Jadi seperti Ustaz katakan bahwasanya yang namanya hikmah itu kadang-kadang wahbi, kadang-kadang kasbi. Kebanyakan kasbi. Kasbi itu apa? Diusahakan. Baca yang banyak. Belajar kepada guru. ikut kepada seorang guru, sehingga tindak tanduknya itu begitu lihat, oh begitu ya caranya dakwah ya, oh begitu ya caranya mengajar ya. Nah, oleh karenanya kan Ustaz selalu ajarkan kepada kalian, kalau kalian itu belajar, jangan kalian belajar untuk diri kalian sendiri, tidak, tapi kalian hendaknya belajar untuk orang lain. Nanti enggak? Belajar untuk orang lain. Nah, kalau belajar untuk orang lain, maka kalian itu akan belajar selain memahami daripada ibarat yang diajarkan oleh guru itu, maka kalian juga mempelajari bagaimana cara guru itu menyampaikan ibarat yang tadinya tidak paham, sekarang jadi paham. Paham itu difahami betul-betul, dicermati, dihafalkan caranya itu, menyampaikannya itu bagaimana. Nah, itu nanti kalau kamu itu belajar untuk mengajar, nanti suatu waktu setelah kamu itu punya ilmu, kamu itu pandai menulis nanti. Nah, jadi tulisan Ustadz yang ada dalam kitab-kitab Ustadz itu semuanya, itu Ustadz metodenya belajar dari situ. Gimana caranya yang Ustadz tulis ini, begitu orang baca langsung paham. Begitu langsung paham, langsung bisa praktekan. Gitu. Nah, dan itu Ustadz rekam ketika Ustadz dulu belajar kepada guru-guru Ustadz. Nah, jadi sebagaimana Ustadz dulu gak paham, sama murid Ustadz juga gak paham. Nah, gimana waktu Ustadz itu paham dulu dari guru Ustadz keterangan ini, bagaimana caranya guru itu mengajari, menerangkan, sehingga Ustaz itu langsung paham. Oh begini caranya, nah, itu yang difahami, itu yang dihafalkan. Nanti diterapkan, diajarkan lagi, kepada dipraktikkan kepada murid-murid kita. Dan dituangkan di dalam buku yang kita karang. Caranya begitu. Tapi itu kalau kasbi. Nah, kalau wahbi, nah, wahbi lain lagi. Kalau wahbi itu secara spontanitas. Ngerti enggak? Secara spontanitas, langsung. Jadi begitu dia ditanya, dia langsung jawab. Jawabannya itu padahal pertanyaannya itu maksudnya untuk menyinggung orang lain, misalnya. Tapi subhanallah guru ini bisa menjawabnya dengan jawaban yang tidak menyinggung orang lain itu. Nah, itu artinya bi'ilham, itu langsung gitu. Fem. Jadi secara spontanitas langsung keluar. Nah, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Nah, yang semacam ini bisa kamu dapatkan? Bisa. Gimana caranya? Bersihkan hati kamu. Kenapa? Ilham, wahyu, fahim, dan segala macam bentuk mawahib ilahiyah, pemberian Allah Ta'ala, tidak mungkin akan sampai ke suatu wadah, kecuali jika wadah itu benar-benar bersih. Ilham datang dari mana? Allah. Kemudian, wahyu datang dari mana untuk para nabi dan rasul itu? Allah. Lihat para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, berapa kali nabi dicuci hatinya? 2 kali. Ada riwayat 3 kali, ada riwayat 4 kali. Kenapa dicuci? Karena wadahnya Nabi yang berupa hatinya itu akan dipersiapkan untuk Nabi menerima wahyunya Allah. Nah, jadi tidak gampang. Oleh karenanya, Habib Ahmad bin Asatos kan mengatakan dalam berkatanya yang disebutkan dalam kitab Majmu' Kalamihi yang dikumpulkan oleh muridnya Syekh Bafadol. Beliau katakan, Laisa li talibil ilmi wadifatun illa fi tasfiyati qulubihim. Jadi sebetulnya, seorang murid itu tidak ada pekerjaan tugas yang lebih dipentingkan harusnya melebihi daripada kepentingan dia itu membersihkan hatinya. Yang penting bersihkan hati aja. Kenapa? Fa inna lillahi jawasis minal aulia. Karena Allah Ta'ala itu mempunyai para wali yang memata-matai. Ainal ghulubas safia, di manakah hati-hati yang bersih itu? Fa idza wajaduha, kalau sudah mereka para wali Allah yang ditugaskan untuk melihat, mencari-cari tahu di manakah hati-hati yang bersih itu, wada'u fiha syai', dia letakkan di dalamnya sesuatu. Sesuatu itulah yang disebutkan ilmu yang manfaat, hikmah ilahiyah, hikmah yang wahbi, bukan hikmah yang kasbi. Nah, itu gak mungkin kamu dapatkan kecuali dengan cara kamu bersihkan hati. Orang yang bersih hati itu adalah orang yang kalaupun dibuka hatinya, isinya semuanya diletakkan di dalam sebuah tempat bejana, kemudian dilihatkan pada setiap orang yang hadir di tempat itu, dia tidak akan malu. Berarti itu yang bersih hatinya. Tandanya, orang itu disenangi oleh setiap orang yang berjumpa dengannya. Orang yang berbicara, berdiskusi dengannya selalu senang. Anak-anak kecil senang kepada dia. Mimpinya itu bagus-bagus. Yang diucapkan itu selalu baik-baik. Tindak tanduknya itu selalu tindakan dan tandukan yang baik, bukan menyakiti hati orang ataupun dosa sifatnya. Itu tanda-tanda orang yang bersih hati. Dan itu tampak bagi orang tertentu, di wajahnya itu tampak. Nah, oleh karenanya, ada suatu sifat yang sangat baik pada diri orang, di mana jika sifat itu ada pada diri seseorang, biasanya sifat yang baik itu apapun biasanya akan diiri sama orang lain, tapi yang ini tidak. Apa itu? Orang yang bersih hati sama orang yang tawadu. Ada orang yang iri kepada orang yang tawadu. Kenapa kamu iri sama dia? Dia orangnya tawadu. Ada? Hah? Ada orang yang iri karena orang bersih hati? Ada enggak? Enggak ada. Orang iri karena kecantikannya, orang iri karena kepandaiannya, orang iri itu karena dia itu seorang yang kaya. Orang iri karena dia itu adalah seorang yang pintar, dekat kepada guru dan sebagainya. Nah, ini enggak fam. Jadi kalau orang sudah mempunyai sifat tawadu, enggak ada orang iri sama dia. Karena sifat tawadunya enggak. Karena sifat hatinya itu bersih enggak. Oleh karenanya, jadi itu adalah sebuah anugerah yang harusnya bagi kalian itu mencarinya gitu. Semoga kita termasuk mendapatkannya, berhak mendapatkannya. Wa faidun rabbaniyun, suatu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmun laduniyun, dan itu termasuk ilmu ladun, ilmu laduni. Ilmu laduni itu ada dua. Ada ilmu laduni yang berupa fathul kabir. Paham? Yaitu seorang wali itu dibuka oleh Allah Ta'ala dengan ilmu yang tanpa batas. Seperti ilmu yang diberikan kepada siapa? Abdul Aziz Ad-Dabbar. Ingat kan ceritanya? Seperti ilmu yang diberikan kepada para aulia Allah. Di antaranya Abi Abdul Rahman bin Abdullah bin Faqih, muridnya Abdullah Haddad. Nah, itu termasuk yang dapat ilmu laduni. Imam Sya'rani yang mengarang kitab Al-Mizan. Itu termasuk mendapatkan ilmu laduni. Banyak hal. Banyak orang yang mendapatkan ilmu laduni. Nah, jadi ilmu laduni itu adalah ilmu yang enggak pakai belajar. Ilmu yang enggak pakai belajar. Tiba-tiba langsung tahu dia. Itu ilmu laduni. Mau ilmu laduni? Mau? Ustaz juga mau. Gitu. Nah, jadi cara mendapatkan ilmu laduni itu harus dengan membersihkan hati. Harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Harus enggak ada kebencian kepada orang lain, itu enggak ada. Paham? Enggak harus, enggak ada niatan untuk berbuat jelek kepada orang lain, itu enggak ada. Nah, itu nanti orang yang semacam itu bisa Allah berikan ilmu laduni. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya. Paham? Karena masalahnya kan sekarang ini kita membutuhkan para ustazah lebih daripada para ustaz. Ustaz banyak. Masalahnya perempuan lebih banyak daripada populasi jumlah pria. Nah, jadi kalau kalian itu jadi ustazah, kalian itu apa sih yang dicari? Dunia, kedudukan, kehormatan, kemuliaan, semua kalian dapatkan. Nah, artinya apa? Jadi sebuah jalan yang sangat baik, sebuah jalan yang sangat tepat, bahkan sekarang ini industri yang paling menguntungkan adalah industri pendidikan. Industri yang paling menguntungkan, industri pendidikan. Kalau semua mama pondok ini mau dimaterialkan, paham? Maka pasti pondok ini kaya. Nah, cuma pondok kita ini kan bukan komersil sifatnya. Tapi sifatnya itu adalah lillahi ta'ala. Karena ini wakaf. Bukan milik siapa-siapa. Siapapun yang mau belajar, rasakan dia itu mau belajar, maka kita akan tampung dia gitu. Tanpa kita itu mengkomersilkan kepada orang tersebut gitu. Berbeda kalau di tempat lain, nama kita sudah besar. Nama dalwa besar. Kalau mau dikomersilkan, nah, luar biasa. Menguntungkan bagi pondok. Gitu. Nah, tapi kita enggak semacam itu. Gitu. Nah, jadi seperti pondok-pondok yang lain terkenal itu. Itu untuk uang mukanya saja itu harus bayar sapi. Berapa sapi? Nah, paling enggak 11 juta. Nah, itu di pondok yang lainnya itu ada yang uang masuknya 30 juta. Nah, uang masuknya aja gitu. Uang bangunannya sebagainya. Nah, sementara di sini bayarannya paling murah, sudah itu uang pangkalnya paling murah, sudah itu yang nunggak nggak bayar banyak. Nah, jadi sampai-sampai kemarin Habib Zain hitung utangnya anak-anak itu yang setahun saja itu sampai 1M3. 1M3 coba bayar aja sudah cukup utangnya pondok yang 2M itu bisa ditutupi gitu. Nah, jadi begitulah ya. Nah, kita harus mempunyai hasrat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang datang daripada Allah Ta'ala. Karena kesempatan itu hanya datangnya sekali, nggak ada dua kali. Nanti nunggu kehidupan yang selanjutnya. Hah? Seperti tadi Salim bilang, ada ngelihat jenazah. Bi, abi nanti mati juga, bi. Iya, habis mati hidup lagi, bi, katanya. Ya, nggak ada orang kalau sudah mati, ya sudah mati. Nggak bakal hidup lagi nanti pada mahsyar. Semoga kita termasuk yang hidup dalam keadaan mulia gitu. Mati dalam keadaan mulia, hidupkan lagi dalam keadaan mulia gitu. Nah, kesempatan cuma sekali. Kesempatan kalian menjadi seperti Sayyidina Syekh Sultan Abidi Ali Azabidi sekali. Kalian mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang Al-Hababan Nur binti Abdullah bin Syed bin Tohir sekali. Kalian ingin menjadi seperti Ababa Khadijah binti Al-Habib Ali bin Muhammad Habsi. Ya sekali, sekarang ini waktunya gitu. Nah, tapi pikiran kalian kan enggak kesana. Kesana? Enggak. Yang penting jadi ibu rumah tangga. Ya kan? Yang penting bisa masak. Ya kan? Yang penting bisa menyusui dan melahirkan. Melahirkan, menyusui, melahirkan, menyusui, melahirkan, menyusui. Gitu ya? Gitu dah? Pengennya gitu? Sangat kecil. Itu sama-sama seperti kucing. Lihat kucing kan? Nah, itu kerjanya kan gitu. Makan, melahirkan, hamil dulu ya, hamil, melahirkan, menyusui, nanti besar, kawin lagi, makan, melahirkan, menyusui, gitu. Pengen jadi seperti itu, dah? Nah, jadi himmah yang besar, semangat yang besar itu. Nah, jadi kalau segala sesuatu itu kalau diiringi dengan himmah yang sangat besar, maka segala sesuatu keinginan kita akan tercapai. Kenapa orang sekarang itu nggak seperti orang dahulu? Karena keinginannya tidak seperti orang dahulu. Kenapa orang sekarang ini tidak seperti pencapaian orang dahulu? Karena kemauannya itu enggak seperti kemauan orang dahulu. Gitu. Nah, jadi kemauan itu harus besar. Keinginan kamu itu harus besar. Nah, termasuk seperti sekarang, kenapa kalian berada di pondok? Nah, bisa jadi, karena orang tua kalian enggak boleh pulang. Atau mau pulang enggak punya ongkos. Ya kan? Nah, adakah di antara kalian yang mau, Ustaz Gap, untung ada di sini, anak mau belajar di sini, mau Ramadan di sini. Ada di antara kalian yang seperti itu? Angkat tangannya ya. Ada? Ada. Alhamdulillah kalau ada mewakili yang lainnya lah gitu. Kalau enggak ada sama sekali itu luar biasa itu namanya. Ada yang mau di sini karena dipaksa, disuruh sama gurunya padahal enggak mau di sini gitu. Ada? Hah? Ada enggak? Nah, jadi semoga semuanya niatnya baik. Semuanya karena Allah dan karena keinginan yang baik, bukan karena terpaksa dan sebagainya. Ramadan, ingatkan bagaimana kemarin saya sebutkan hadisnya. Jadi jangan pun gurunya, kalian pun, kalian tuh berangkat dari musola, dari kamar kalian pergi musola ini, itu setiap langkah dihitung berapa? Ibadah satu tahun. Dan setiap langkahnya itu Allah Ta'ala akan menciptakan satu kota di surga. Satu kota, bukan satu bangunan, satu kota di surga. Kalian setiap hari berjalan di atas bumi, di muka bumi, dan bumi itu selalu memintakan ampun. Bumi itu apa berarti? Bumi itu berupa nabatinya, jamadatnya, makhluknya, semuanya yang ada di bumi, semua mintakan ampun untuk kalian. Ampunkan dosanya, ampunkan dosanya. Berapa yang mintakan ampun untuk kita? Nah, oleh karena kita harus mempunyai rahmah kepada binatang, kepada pepohonan, karena mereka itu mintakan ampun untuk kita. Gitu. Masa mereka mintakan ampun sama kita, udah itu kita sakitin dia. Gitu. Nah, jangan. Nah, itu talibul ilm itu seperti itu. Gitu. Nah, apalagi terjadi di bulan Ramadan, berlipat-lipat itu. Menjadi seperti pekerjaan sunnah seperti dilipat gandakan menjadi seperti pekerjaan fardu. Pekerjaan fardu lipat gandakan sampai 70 kali pekerjaan fardu di bulan yang lainnya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Sehingga insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan hati kita bersih, bercahaya. Putih, bersih. Dijaga dari segala macam fitnah insya Allah. Kemudian, fikil talhalatain anzawil fitaris salimah. Jadi dalam dua hal tadi, baik secara kasbi maupun wahbi, enggak mungkin akan didapatkan kecuali kalau orang itu mempunyai tabiat yang selamat. Ngerti enggak? Baca kita banyak, belajar kepada guru yang bijak, guru yang arif, banyak dia itu belajar daripada gurunya. Gurunya itu seorang murabbi. Fem, baik murabbi ruh, murabbi jasad, murabbi al-af'al semuanya. Tindak tanduknya semuanya disoroti oleh guru itu. Tapi orangnya itu bukan orang yang baik. Hatinya bukan hati yang baik. Tabiatnya bukan tabiat yang baik. Percuma ya, gak bisa dia. Meniru gurunya gak bisa. baik yang kasbi maupun yang wahbi, itu harus didasari dengan kelembutan hati, kebersihan hati. Dan nafsunya itu termasuk nafsu yang bersih, nafsu yang mengikuti dengan apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mawahibil azimah, dan juga harus beriringan dengan pemberian Allah dan anugerah Allah yang sangat besar. Allazaini allazina istafahumullah risalatih, di mana mereka-mereka yang memang Allah pilih untuk mengembangkan, menyebarkan risalahnya. Wa tabahum lihamli amanatih, dan Allah memilih mereka untuk membawa amanatnya. Awil ladina saru ala qadamin nubuwat, atau mereka-mereka yang berjalan, melangkah di dalam langkah-langkah yang ditinggalkan oleh mereka para nabi dan para rasul. Wastada'u binur risalat, dan mereka itu menyinari kehidupan mereka dengan cahaya risalah yang dibawa oleh para rasul. Watazawwaqul haqa'iqa wal asrar, dan mereka itu merasakan benar-benar segala macam hakikat dan segala macam rahasia daripada perkataan maupun perbuatan serta tindakan. Fa'alhamu fa'ulhimul haqqu warrasyadu, akhirnya mereka itu diberikan ilham oleh Allah Ta'ala dengan ketepatan, kebenaran dan kelurusan, jalan yang lurus. Wa qamu maqama sidqin fil ibad, dan mereka itu menduduki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan para siddiqin di kalangan para hamba-hamba Allah. Wa min haula, di antara mereka yang berhak mendapatkannya itu dan yang telah mendapatkannya itu adalah Luqman al-Hakim, alladzi asna Allah alaihi fi kitabil karim, di mana yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya yang sangat mulia. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim, begitulah keutamaan Allah, karunia Allah, Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan bagi Allah lah semata-mata yang berhak mempunyai karunia yang sangat agung. Faedah. Qaulu ta'ala wa marsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura. Qala al-mufassirun, dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka daripada orang-orang di kota itu. Apa katanya para mufassir di dalam tafsir ayat tersebut? Lam yub'az nabiyyun qattu minan nisa. Yang pertama adalah Allah tidak pernah mengutus seorang nabi daripada perempuan. Kenapa? Perempuan itu tidak layak untuk jadi nabi gitu. Paham? Perempuan itu tidak layak untuk menjadi nabi karena perempuan itu memang sudah hakikatnya fitnah. Paham? Sedangkan nabi penyingkap dari segala macam fitnah. Bagaimana dia akan menyingkap fitnah padahal dia sendiri adalah fitnah? Ngerti enggak? Kenapa kok enggak ada nabi perempuan? Karena nabi itu sifatnya itu menyingkap, menjauhkan manusia daripada fitnah. Sedangkan kalau seumpama nabi itu perempuan, nah dia sendiri fitnah, gimana akan menyingkapkan dirinya dari dirinya gitu. Jadi enggak mungkin. Kenapa? Perempuan itu selama dia itu hidup, semenjak dia hidup sampai dia meninggal itu fitnah. Mulai dia lahir fitnah. Sampai dia itu beranjak dewasa fitnah. Setelah dewasa apalagi fitnah. Menjadi istri fitnah, menjadi ibu fitnah, menjadi nenek fitnah, sampai meninggal baru bukan fitnah lagi, baru bangkai gitu. Nah, itu yang terjadi, makanya enggak bisa gitu. Jadi memang perempuan itu diciptakan untuk supaya misinya Allah itu benar-benar terlaksana dalam kehidupan dunia itu. Karena Allah Ta'ala itu mempunyai misi dalam kehidupan manusia ini, apa itu? Liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ah, itu. Jadi ahsanu amal itu ditentukan oleh siapa? Oleh fitnah. Oleh dunia, oleh setan, oleh hawa nafsu. Nah, di antara dunianya itu adalah perempuan. Jadi barang siapa yang bisa menjadikan dirinya itu seperti layaknya laki-laki, perempuan itu, berarti dia itu bisa menjadi orang yang baik. Nah, pada dasarnya perempuan itu, kalau seumpama tidak dididik, maka dia menjadi orang yang tidak baik. Nah, tapi kalau dididik, bisa menjadi orang baik karena fitnah. Gitu. Jadi fitnah itu harus diredam. Fitnah itu harus dikendalikan. Kalau fitnah itu tidak diredam, tidak dikendalikan, maka dia itu akan mengendalikan. Kalau sudah dia mengendalikan, pasti yang mengendalikan adalah setan. Gitu. Tahu sudah? Oleh karenanya, jadi kalian harus mengetahui status kalian sebagai perempuan. Nah, jadi makanya di sini dikatakan, kenapa perempuan itu enggak ada satupun daripada Nabi itu terdiri daripada perempuan? Karena mereka tidak bisa. Jadi memang diciptakan itu di dalam settingan Allah ketika menciptakan seorang wanita itu bukan sebagai seorang Nabi. Enggak bisa menjadi seorang Nabi. Gitu. Nah, jadi oleh karenanya namanya perempuan itu bagaimanapun juga nanti ada miringnya, ada jatuhnya juga gitu loh. Ada tersesatnya juga. Enggak ada sempurna, dari perempuan itu enggak ada sempurna. Cuma kalau dia itu salihah, dia cepat kembali, cepat minta maaf gitu loh. Kalau enggak salihah, tetap dia itu enggak minta maaf dan enggak merasa bersalah, bahkan dijadikan apa yang dilakukannya itu sebagai kesalahan bagi orang lain gitu. Paham? Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala memuji perempuan itu dengan perkataannya dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim, sungguh tipuan kalian wahai perempuan sangatlah agung. Enggak pernah memuji setan itu seperti pujian Allah kepada perempuan, tapi perempuan dipuji dengan semacam itu, inna kaidakunna azim, jadi tipuan kalian itu sangatlah agung. Jadi artinya apa? Perempuan jangan suka nipu gitu loh. Ngerti enggak? Enggak nipu dengan perkataannya, enggak nipu dengan kecantikannya, enggak nipu dengan tindak tanduknya. Karena kan perempuan banyak senjatanya kan. Senjata paling ampuh apa? Apa senjata paling ampuh? Nangis. Nah, kalau sudah salah gak bisa lagi. Dia berkilah gak bisa lagi lewat. Gak bisa berkelit. Udah nangis. Nah, kalau udah nangis. Ya namanya orang laki gimana? Kasihan. Nah, itu kan perempuan kan? Ya tidak. Nah, jadi mau nggak mau, begitulah kenyataannya. Karena Nabi SAW telah bersabda seperti itu. Kenapa Ustaz katakan bahwasanya perempuan itu dari awal sampai akhir itu adalah seorang fitnah? Nggak mungkin terlepas daripada fitnah. Karena Nabi sendiri yang bersabda dalam hadisnya yang berbunyi ma taraktu fitnatan ba'di ashadda 'ala rijali ummati minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang sangat pengaruhnya sangat kuat, sangat dahsyat kepada seorang laki-laki setelah aku meninggal nanti melebihi daripada perempuan. Kenapa kalau Nabi SAW mengatakan ba'di, setelah aku meninggal nanti? Karena selama Nabi SAW masih hidup pada waktu itu, maka semua perempuan itu dalam didikan Nabi SAW. Perempuan pada saat itu di dalam pengawasan Nabi SAW. Perempuan pada saat itu bukan perempuan-perempuan yang setelah Nabi meninggal gitu. Nah, sehingga mereka itu adalah orang pilihan. Tapi setiap saat, setiap zaman, setiap waktu, seperti yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, ada perempuan-perempuan terbaik, ada. Laki-laki terbaik, ada. Di antara laki-laki yang banyak yang buruk, banyak orang-orang jahat, tapi ada laki-laki yang baik. Di antara perempuan-perempuan yang banyak menjadi fitnah, ada perempuan-perempuan yang tidak seperti itu. Gitu. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, ummati kalmator. La yudra khairuhu fi awwalihi am fi wasati am fi akhirih. Umatku itu layaknya bagaikan seperti hujan. Tidak diketahui hujan itu yang bermanfaat itu apakah letaknya pada awal atau pertengahan atau pada akhir. Jadi semuanya itu pasti ada yang terbaik. Jadi setiap waktu, setiap zaman pasti ada yang paling baik. Jadi artinya apa? Sebagaimana pada zamannya Sayyidina Sultana binti Ali Az-Zabidi itu ada, sekarang ada. Seperti pada zamannya Habib Ali Hafsyi ada perempuan yang solihah putrinya Habibah Khadijah binti Habib Ali Hafsyi ada, sekarang pun ada. Sebagaimana juga pada zamannya Habibah Nur binti Abdullah bin Husain bin Thahir itu ada, sekarang juga ada gitu. Seperti zamannya Rabi'ah Adawiyah itu ada Rabi'ah Adawiyah, sekarang juga ada gitu. Nah, jadi sepanjang masa itu selalu ada sampai akhir zaman nanti. Nah, kalau sudah terbit matahari dari arah barat, enggak ada lagi sudah. Karena semua yang terlahirkan daripada kaum muslimin yang percaya dengan adanya Allah Ta'ala semua akan meninggal dunia pada saat itu. Sehingga tidak tersisa kecuali mereka-mereka paling buruknya manusia, paling jeleknya manusia yang sama sekali tidak pernah mengucapkan kalimat Allah dalam hidupnya. Nah, kepada mereka lah akan terjadi hari kiamat nanti. Nah, jadi selama dikatakan bahwasanya setiap zamannya ada Sayyidatuna Fatimah Zahra, setiap zamannya ada Khadijatul Kubra, setiap zamannya ada Sultana Binti Ali Az-Zabidi, setiap zamannya itu pasti ada Rabi Adawiyah, kenapa kita tidak menjadi seperti mereka? Enggak bisa. Siapa bilang enggak bisa? Siapa bilang enggak bisa? Kalau kita berusaha pasti bisa. Manjadda wajad. Terus Gal wala minal badu wala minal abid. Jadi enggak ada seorang nabi itu terlahirkan atau berasal daripada dusun, daripada lembah-lembah, tapi dari keramaian, dari kota. Wala minal abid, dan tidak ada pula daripada para hamba. Wa qalu kana Luqman abdan habasyan fihi takhaluf wa tadadud lima huna min fadaili Luqman. Adapun yang dikatakan oleh sebagian para ahli tafsir bahwasanya Luqman itu asalnya adalah seorang hamba Habasyi, nah itu ada khilaf, ada pertentangan, karena di dalam diri Luqman itu banyak keutamaan. Allati ihtassahu bihar rahman allazi yahtassu bi rahmatihi man yasha fa ma syaa kan. Nah, di mana Allah taala telah mengkhususkannya dengan rahmatnya tentunya daripada banyak orang yang seperti Luqman itu, Al-Hakim itu gitu. Wa kadzalika ikhtilafuhum fi nubuwwati Maryam wal Khidir. Begitu pula berbeda pendapat juga di dalam kenabian Maryam, karena Maryam seorang wanita. Begitu pula juga berbeda pendapat di dalam kenabian Nabi Khidir alaihissalam. Wal hasil anna kullama jaa'a min hadzal kalam al mutlaq yakunu hukmuhu 'alal umum. Maka kesimpulannya bahwasanya segala hal yang datang di dalam ucapan mengenai berkaitan dengan ini semuanya, daripada ucapan-ucapan yang mutlak tidak dikaitkan dengan sesuatu, hukumnya itu ala sabilul umum, yaitu secara keseluruhan. Wa ma khalafahu yakunu hukmuhu ala nuduri wal khusus. Sedangkan kalau seumpama ada yang tidak seperti itu, berarti itu untuk menunjukkan akan keutamaan Allah SWT. Wa lahu nadair, dan itu mempunyai sebuah gambaran-gambaran hukum atau dalil referensi dalam ayat-ayat yang lainnya. Wa yahluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Kita ketahui banyak hal kan, tapi Allah menciptakan banyak hal lagi yang tidak kita ketahui. Nah, berarti kan bertolak belakangan dengan apa yang kita ketahui. Bukan berarti setiap malaikat itu bukan bersifatkan laki-laki dan bukan bersifatkan perempuan. Lalu sifatnya apa? Allah yang mengetahui. Selain daripada malaikat, setan, jin, dan manusia, dan hewan yang kita kenal, apakah ada makhluk lain yang tidak kita ketahui? Allah yang mengetahui, kita tidak tahu. Bisa jadi lebih banyak. Bisa jadi merata di mana-mana gitu. Nah, bisa jadi apa yang kita ketahui itu tidak sesuai dengan apa yang Allah ketahui, itu maksudnya gitu. Wa nunsyiukum fima la ta'lamun, dan kami tumbuhkan kepada kalian di dalam hal apa yang kalian tidak ketahui. Apa maksudnya? Tumbuhnya kalian pun kalian tidak tahu. Sekarang berapa umur kita? Sudah 20 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun. Setiap hari terasa enggak berapa bertambahnya? Berapa senti bertambah? Terasa? Kamu tahu apa yang sekarang yang bertambah hari ini, yang bertambah apa? Nah, itu. Jadi kalian tumbuh pun di dalam hal, dalam keadaan kalian tidak tahu bagaimana tumbuhnya. Tumbuh kemampuan kalian dalam bertindak, tumbuh kemampuan kalian di dalam keilmuan dan sebagainya itu. Tumbuhnya kapan, berapa banyak, kadarnya berapa, kita tidak tahu. Nah, jadi artinya apa? Jadi segala sesuatu itu kalau ditafsirkan, itu dengan kadar kemampuan kita. Tapi kemampuan Allah itu melebihi daripada kemampuan kita. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Nah, ini seperti contoh-contoh gambaran daripada ayat Al-Qur'an yang mengatakan, "Loh, kok bisa Luqman itu bukan nabi?" Nah, ya, bisa saja. Karena itu kan dalam pengetahuan Allah, bukan pengetahuan kita gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Kok bisa dikatakan Luqman itu adalah seorang nabi padahal dia itu seorang budak? Dikatakan katanya tidak mungkin seorang nabi itu dari budak. Nah, itu kan pengetahuan kita, pengetahuan Allah kan beda gitu. Itu maksudnya. Jadi apa yang kita ketahui itu enggak bisa dijadikan suatu patokan hukum. Menghukumi segala macam tindakan Allah itu enggak bisa, karena ilmu kita itu sangat sedikit. Ilmunya Allah itu sangat banyak gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, ya kan? Yang paling bertakwa itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Pasti. Tapi setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar Siddiq? Tidak, pasti. Artinya apa? Kita secara pasti dengan referensi mengatakan bahwasanya Nabi Abu Bakar Siddiq adalah paling afdolnya manusia umatnya Nabi Muhammad setelah Nabi. Benar. Tapi secara teks. Tapi indah Allah, secara pasti. Di sisi Allah, enggak bisa kita pastikan. Nah, itu saja kita enggak bisa mengetahuinya. Gitu. Di antara sekian banyak yang ada di depannya Ustaz ini, siapa yang terbaik di antara kalian? Kita enggak paham. Nah, yang terbaik yang mengetahui siapa? Allah. Berarti ilmunya Allah lebih luas daripada ilmu manusia. Jauh. Semua ilmunya kalian itu kita kumpulkan. Satu-satu. Berapa ini? Itu dua. Ada 35 misalnya. 35 orang itu, untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara kita, mungkin ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan yang lainnya, ya kan? Tapi sisi Allah yang pasti. Dan semua ilmu kalian itu tidak bisa menjangkau apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan cukup sebagai tanda bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu lebih luas daripada ilmu manusia itu adalah, bukankah Allah Ta'ala mengatakan, fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya segala sesuatu yang diputuskan oleh Allah SWT itulah yang terbaik untuk siapa? Manusia. Kenapa kok kita menangis? Kenapa kok kita sedih? Kenapa kita tidak menerima? Kenapa kita ini? Kenapa kita ini? Kenapa kita ini? Padahal itu yang terbaik. Nah, kenapa? Kenapa kita menangis? Karena dikaitkan dengan ilmu kita. Kenapa kita tidak menerima? Karena dikaitkan dengan ilmu kita. Kenapa kita itu bukan harusnya itu bersyukur, bukan harusnya itu dia bersabar, tapi kita itu tidak sabar, melawan dan sebagainya. Karena dikaitkan dengan ilmu kita. Kalau dikaitkan dengan ilmunya Allah Ta'ala, maka tentunya kita bisa melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Segala macam ketentuannya Allah pasti terbaik. Cuma kita tahunya nanti setelah berlalu. Oleh karenanya ingat tidak? Dulu masing-masing dari kalian itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Jangan dahului makanya. Salah kan? Kami ciptakan manusia itu selalu dalam kesusahan. Jadi jangan harap kamu itu hidup dalam keadaan nikmat, senang, bahagia. Enggak ada. Kalau mau senang, bahagia di dunia ada. Tapi sifatnya itu berkaitan dengan Allah. Bangun malam, sholat tahajud, hanya dua orang aja. Antara kita sama Allah saja. Kita mengadu, menangis pada Allah, ingat kesalahan kita, itu paling nikmatnya nikmat. Lebih nikmat daripada kawin, lebih nikmat daripada makan durian, lebih nikmat daripada makan nasi kebuli, lebih nikmat daripada makan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Lebih daripada itu semuanya. Tapi kalau mau cari kenikmatan di dunia, yang berkaitan dengan dunia, bukan berkaitan dengan Allah, enggak ada. Fem, nggak ada cari, nggak ada kenikmatan yang ada di dunia ini kecuali pasti diiringi, dibarengi dengan kesengsaraan. Seperti apa? Mau makan durian, enak sih makan durian, tapi harus buka dulu. Bisa bukanya karena bukanya itu akhirnya apa? Kita luka. Fem, enak sih makan durian, masalahnya kita nggak punya uang mau beli. Kalaupun kita punya uang, kita harus ngeluarkan uang, kocek kita tebal-tebal keluar banyak, gitu. Habis deh. Emang nggak sengsara ngeluarkan uang? Sengsara nggak ngeluarkan uang, apalagi sama perempuan sangat sengsara. Nah, jadi seperti itu. Oleh karenanya itulah di dunia. Nah, jadi nggak ada kenikmatan di dunia itu nggak ada sama sekali. Nah, oleh karenanya ingat nggak kamu? Pasti di antara kalian masing-masing ini dulunya pernah ada masalah, problema. Sampai kalian itu nggak kuat, sampai minta pada Allah biar mati saja. Ingat nggak dulu? Sekarang masih minta mati enggak? Ayo, kita bacakan Fatihah biar cepat mati sekarang. Ayo mustajab sekarang. Kalau baca Fatihah insya Allah pasti mati. Ayo sampai minta mati. Kenapa minta mati lagi sekarang? Karena sudah lewat sudah. Yang dulu itu sudah lewat. Dan ternyata sudah ketahuan. Hikmahnya, oh ternyata begini, begini, begini, begini. Kita belajar. Tambah lama kita itu menempuh masalah-masalah yang semacam itu. Melalui masa-masa seperti itu. Tambah dewasa kita. Tambah berpengalaman kita, tambah kuat kita, tambah tegar kita, tambah beriman kita, itu. Nah, jadi, makanya seperti anak kecil. Anak kecil baru belajar jalan, kan sering jatuh. Terpleset, jatuh, kepalanya kebentur, sebagainya. Harusnya orang tua jangan berteriak. Yang bikin nangis dia itu bukan sakitnya, tapi teriaknya orang tua yang bikin nangis itu kadang-kadang. Gitu. Kenapa? Jadi jangan kamu itu pakai sok-sokan. Lebih sayang kepada anakmu melebihi daripada Allah. Emang Allah gak sayang tak sama hambanya? Lebih sayang. Bahkan Allah katakan, Allah itu kalau melihat hambanya itu bertobat, senangnya Allah Ta'ala itu melebihi daripada senangnya kamu ketika kamu mendapatkan makanan kamu kembali setelah kamu itu kehilangan makanan kamu dan mendapatkannya di saat kamu sangat membutuhkannya. Paham? Dari saking-saking senangnya hamba itu ketika dia itu misalnya melakukan suatu perjalanan di gurun pasir, lalu makanannya, minumnya ada di dalam kendaraannya, udah itu hilang. Bangun, hilang. Pusing kan dia, cari-cari, udah gak dapat. Karena makanannya situ, minumnya situ, kalau enggak mati dia. Paham? Tiba-tiba, dia cari gak dapat, ketiduran. Tiduran. Begitu dia bangun, ratunya kudanya udah di situ. Makanannya di situ, minumannya di situ. Nah, sampai-sampai diriwayatkan dalam hadis itu, kata Nabi Muhammad SAW, dari saking gembiranya, si hamba itu akan mengatakan begini, anta abdi ya Rabb wa ana rabbuk. Kamu itu adalah Tuhan, kamu itu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dari saking gembiranya sampai salah-salah ngomong. Sama seperti kalau kalian dapat uang gitu loh. Uang 1 juta gitu. Paham? Nah, jadi harusnya kalian terima kasih kepada yang memberinya. Ini enggak, kamu harus terima kasih pada saya gitu loh. Dari saking senangnya. Maksudnya saya harus terima kasih pada Anda gitu. Paham? Nah, itu. Ternyata Allah Ta'ala lebih cinta kepada kita. Melebihi daripada cintanya orang tua kepada anak tersebut. Lalu kenapa harus terbentur? Kenapa harus jatuh? Nah, supaya keseimbangan anak tersebut itu terbangunkan di dalam diri anak itu. Kenapa? Anak itu kan jatuh. Kenapa jatuh? Di dalam pikirannya dia pikir, oh berarti anak gak harus jatuh, gak boleh jatuh. Anak kok jatuh nanti sakit kepala anak. Seperti waktu itu anak sampai nangis. Dan pikirannya itu mikir dia gitu. Nah, jadi terus tambah lagi jatuh 2 kali, 3 kali. Akhirnya dia gak mau jatuh lagi. Dia kalau lihat anak kecil, kalau masuk kamar, dia itu setelah kebentur berapa kali, akhirnya dia itu hati-hati, dibuka dulu, dilihat ada ini enggak gitu. Jangan-jangan nanti kebenturlah terlagi. Nah, kalau kita belajar pada hal yang semacam itu kita bisa bertafakur. Memang itu luar biasa. Ajaran Allah Ta'ala itu, rahmatnya Allah Ta'ala itu luar biasa. Gitu. Nanti enggak? Nah, jadi nanti kalau punya anak, kalau anaknya terbentur, alhamdulillah dikasih ilmu lagi. Gitu lah. Jangan berteriak. Kadang-kadang anak kecil itu nangisnya itu karena teriaknya ibunya itu. Teriak. Oh, akhirnya dia nangis. Gak mau nangis. Karena lihat dengar teriaknya jadi nangis dia. Nanti gak? Jadi ingat ketentuan Allah itu selalu yang terbaik. Gak ada yang gak terbaik. Yang terbaik. Cuma jangan dikaitkan, dipikirkan, dikaitkan dengan ilmu kita. Tapi dengan ilmu Allah yang sangat luas. Nah, kalau dengan ilmu Allah pasti itu yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Jadi mencakup pengetahuannya kepada segala hal. Gala Wahab. Abbas Syafi Faida. Nah. Tadi bawa. Nanti kita nanti malam Jumat ya. Kalau malam Jumat kita enggak baca kitab tapi salat tasbih. Nah, kita baca salat tasbih. Habis salat tasbih sudah. Atau baca faedah saja, faedah dikit. Dannya sekarang. Al-Fatihah. Alaniha minallahi ya'ajalna ya Allah min siyam min suwami huquwami minallahi ya'ajalna taqabbal minna ya Allah hasanatina wa sadaqatina wa ta'limina ya Allah wajidna waj'alna min mahbubin indak wa inna nabiyyak Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajalna minal 'amilin wa du'atul mursalin min aghniya an-nafi'in wal-rizqin ala hadhihi wa kullatin salihah wa la mana wa sallallahu al-Fatihah.